Baru mau babayar, Bu. Hah? Baru mau babayar. Oh, iya. Baru sama kalian sama Bang Bro? Sudah. Bang Bro bilang apa? Pak Amru bilang... Badasa? Iya, suruh badasa. Suruh ACC. Tidak. Ya, yo hice nanti, pero tengo que repasar a tal, ¿no? Sí. Campa y chino. ¿Por qué no quiero más? ¿Ya? Mira yo. Sí, a mí. No, no, no. ¿No te pagas? No, no, papá, y si te pagas a Lulus. ¿Para saltar en el camarillo? ¿Ah? ¿Para saltar en el camarillo? Tira, pero no me han atado. Thank you. Thank you. Mau di angkatan 17 tuh ada yang proposal kemari tahun ini. Proposal tahun ini? Iya. Satu orangnya, baru ada yang barakong, 23 orang, 17, terus tidak bayi, tidak bayi. Karena 17 ada, sudah masuk, sudah bawa workshop, berhenti keselan, 3 orang. Tidur, gitu. Tidur. Dia lagi bisa jaga berkumpul deh, bapaknya panggung bisa berkumpul, bapaknya skripsi. Baru dia kasih ini, dia bilang, kita bilang, misalkan menunggu dua itu dia dengan yang 17 orangnya. Bilang misalkan minggu ini bawa ujian, BP minggu kemarin terangkainya, baru satu orang yang bawa ujian, baru rawanya dia kemarin, bilang besok proposal kan, bilang belum, lagi dia sendiri, kalau kayak ini kiamat dia mesti mulai, pintai hamur dia. Sementara orang stop, dia terang itu lagi. Terangkes ujian skripsi ini minggu yang dirokat, terang 11 orangnya. Kenapa lo masalah di grup kan?